Kematian selalu menjadi isu yang menakutkan. Paling tidak menyedihkan. Menyedihkan si anu mati dalam usia sekian. Oh, lebih menyedihkan lagi. Si anu mati pada usia yang sangat muda. Maka mati seakan-akan sebuah kengerian, kepedihan, kesedihan yang tak terbendung mewarnai tiap kata ketika kita berbicara soal mati. Ya, mati menjadi diskusi yang tidak mengenal henti. Ketakutan, kengerian mewarnai hari-hari anak manusia di sepanjang zaman. Mati sangat menakutkan karena meninggalkan hidup dengan banyak kenikmatan. Keterikatan pada hidup membuat orang ngeri melihat kematian. Kenikmatan dan menikmati dengan cara yang salah tentang nilai hidup membuat orang tak rela berpisah dengan nyawanya. Padahal hidup juga dimungkinkan bahkan di dalam kematian. Semoga Anda mengerti, itu namanya kekekalan. Hidup dalam kematian bukanlah sebuah ketidakmungkinan. Dia adalah sebuah keniscayaan yang niscaya terjadi bagi orang yang percaya kepada sang pemilik hidup, Allah yang menciptakan manusia. Hidup di waktu mati sangat menggairahkan, sehingga hidup menjadi sebuah keberuntungan karena meninggalkan kesementaraan memasuki kekekalan. Di sana ada sebuah kepastian yang tak terbilang, keunggulan, kesejatian dari sebuah kehidupan. Jangan pernah takut akan kematian, apalagi cuma sakit penyakit. Ketakutan akan kematian ataupun sakit penyakit hanyalah menunjukkan rendahnya daya tahan keimanan dan pemahaman yang benar tentang makna sebuah iman. Iman akan membawa kita hidup bahkan dalam kematian. Iman akan membuat kita hidup sangat hidup, karena mati terhadap dosa, hidup terhadap kebenaran. Alangkah luar biasanya, alangkah nikmatnya jika Anda mampu menghidupi kehidupan dalam kematian terhadap dosa dan hidup kekal dalam kematian karena kebenaran yang sudah memerdekakan. Camkan, pikirkan, tak mudah tapi temukan. Hidup di waktu mati sangat luar biasa. Selamat tenang menghadapi berbagai persoalan. Angin boleh bertiup, taufan boleh datang, badai pergumulan tak henti, tapi Anda tenang seperti karang di tengah lautan. Hidup bahkan di dalam kematian. Bersama saya, Bikman Sirait.